أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزكم الله، kita masuk kepada hadis tsani 23, hadis yang ke-38. Qala Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haq, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku fardukan atasnya. Artinya bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang akan mendekatkan diri kepadanya sedekat-dekatnya adalah amalan-amalan fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tak henti-hentinya hambaku takor kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil, dengan nafilah-nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, yakni setelah melakukan perkara-perkara yang wajib tentunya. Karena Allah telah menyatakan di muka bahwasanya tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan-amalan yang telah aku fardukan. Setelah itu terpenuhi, kemudian dia masih menambah dengan amalan-amalan sunnah. Maka tidaklah seseorang hamba yang terus-menerus menjaga amalan-amalan sunnahnya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla hingga hatta uhibba, hingga aku mencintainya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba tersebut. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, apabila aku telah mencintainya maka diriku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basharahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangan matanya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangannya yang dia memukul dengannya. Warijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la a'tiyanna, dan sungguh jika dia meminta kepadaku, aku akan benar-benar memberikan kepadanya permintaannya. Wala in ista'adani la u'idanna, dan sungguh jika dia memohon perlindungan dariku, niscaya aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadis ini disebut sebagai hadithul wali oleh para ulama. Hadith tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah wali Allah? Maka di dalam hadis ini Allah jelaskan siapa itu walinya. Ya, ini orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan amalan-amalan yang wajib, kemudian terus-menerus menjaga amalan-amalan sunnah. Jadi bukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengklaim dirinya telah sampai pada derajat hakikat ataupun ma'rifat, yang kemudian justru meninggalkan perkara-perkara yang fardu, meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan, dan nafilah-nafilah, perkara-perkara yang nawafil, justru melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Minum-minuman keras, bermain perempuan, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sufi. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena ketaatannya, karena menjaga daripada ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga sholatnya, menjaga puasanya. Dan kalau dia orang yang berada, menjaga daripada zakat yang harus ditunaikannya, dan juga ibadah haji, menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, menjaga tangan, kaki, pandangan, pendengarannya dari perkara-perkara yang haram, dan senantiasa melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada rasa takut, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yani orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kaanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah, beriman dengan keimanan yang benar, menjalankan amalan-amalan yang saleh, ketaatan-ketaatan, dan menjauhi daripada larangan-larangan. Itu wali-wali Allah Azza wa Jalla yang hakiki. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, "Hadza haditsun qudsiyyun kalladzi sabaqa." Ini merupakan hadis qudsi sebagaimana yang telah lewat. Hadis sebelumnya, hadis yang ke-37, juga hadis qudsi, hadis Ibn Abbas. Ini juga demikian. Waqad takallamna 'ala dzalik, dan kita telah sampaikan perihal hadis qudsi. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Qauluhu man 'ada li waliyan ay ittakhadahu 'aduwan lah. Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni menjadikan wali Allah sebagai musuhnya. Wa waliullah, dan waliullah azza wajal, bayyanahullah azza wajal fil Qur'an. Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an siapa itu walinya. Faqal, Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Akhadahu min al-ayat. Syekhul Islam mengambil hal ini dari ayat Al-Qur'an tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Itu wali Allah Azza wa Jalla. Faqat hadza jawabus syart. Kalimat faqat di dalam hadis tadi, Allah menyatakan, man adali waliyan faqat adantuhu bilhaq. Ini adalah jawab syarat. pembahasan ini pembahasan tentang lughah, tentang bahasa, ya. Faedah dalam bahasa Arab, man adali waliyan. Man di situ adalah isim syarat. Sehingga butuh kepada jawab syarat. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh, ini jawabannya. Jawaban daripada barang tadi. Barang siapa, maka ini jawabannya. Man ada itu syarat, perangkat untuk masuk kepada syarat. Man ada li waliyan faqat adantuhu bil harf, maka sungguh adantuhu bil harf. Adantuhu bil harf ay a'lantu alaihi bil harf wa dhalika li mu'adatihi awliya Allah. Adantuhu yakni aku umumkan. Aku umumkan atasnya perang. Dengan perang terbuka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengiklankan ini mengumumkan dengan terang-terangan. Ya yaitu dzalika li mu'adatihi auliya Allah. Disebabkan karena dia memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang kalau berani memusuhi Allah atau yang berani memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pada hakikatnya dia telah mengumumkan peperangan kepada Allah Azza wa Jal, atau Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada dirinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan atasnya. Walakinna faraid tahtalif kama sanubayyin insyaallah fil fawaid. Innama jinsul faraid ahabbu ilallah min jinsin nawafil. Hanya saja perkara-perkara yang fardu itu pun juga berperingkat. Perkara-perkara yang wajib itu berperingkat. Berperingkat dari sisi keutamaan dan besarnya pahala. Dan nanti akan dijelaskan di dalam fawaid, fawaidul hadis. Innama jinsul faraid ahabbu ilallah min jinsin nawafil. Hanya saja di sini yang pasti bahwasannya perkara yang jenis perkara tersebut adalah fardu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara yang jenisnya itu masuk dalam kategori sunnah nafilah. Meskipun faraid itu sendiri berperingkat, ya, perkara-perkara yang fardu itu berperingkat. Tentu perkara yang fardu yang pertama kali adalah tauhid. Tauhid ini yang paling tingginya. Lafaz la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah dengan memahami apa yang terkandung di dalamnya, memenuhi seluruh daripada konsekuensi-konsekuensinya itu merupakan a'la maratibil iman, setinggi-tingginya puncak keimanan. Kemudian perkara sholat, kemudian puasa, zakat, dan ibadah haji. Kemudian di sana ada juga kewajiban yang tentunya sifatnya insidental seperti jihad fisabilillah. Itu juga merupakan kewajiban yang bersifat insidental. Ada terkadang jihad yang sifatnya fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Maka yang seperti ini berperingkat, akan dijelaskan oleh Syekh nanti pada saat menyebutkan fawaid insyaallah. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tak henti-hentinya hambaku, artinya dia terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya, yakni Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. La yazal hadza min af'al al-istimrar. La yazal ini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan af'alul istimrar, minan af'al al-istimrar. Yakni fi'il-fi'il yang maknanya adalah terus-menerus. La yazal artinya tak henti-hentinya. Ini terus-menerus. Ayah annahu yastamir, yakni bahwasannya si hamba tadi terus-menerus yataqarrab ilallah ta'ala binawafil. hatta yuhibbahullahu azza wajalla. Dia terus-menerus takur kepada Allah Ta'ala dengan nafilah-nafilah hingga Allah mencintainya. Wa hatta hadhihi lil ghayah. Dan kalimat hatta ini juga masih dalam bahasa Arab. Hadhihi lil ghayah artinya adalah ghayah, sampai. Sehingga diterjemahkan dengan hingga. Fayakunu min ahbabillah, hingga dia pun menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbah, yakni hingga Allah mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangannya yang dia mukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Qauluhu kuntu sam'ahu, kalimat ini aku menjadi pendengarannya. Minal ma'lum annal hadits laisa 'ala dhahiri, tentu difahami, diketahui bahwasanya hadis ini tidak sebagaimana dhahirnya. Allah berubah menjadi pendengaran, bukan begitu ya. Li'anna sam'al makhluk hadithun wa makhlukun wa ba'inun 'anillahi 'azza wa jalla. Karena pendengaran makhluk, pendengaran kita ini sesuatu yang baru, dalam artian sesuatu yang dicipta, sesuatu yang tentunya terlepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, terpisah dari zat Allah Azza wa Jalla. Lantas kalau bukan secara zahir maknanya, fama ma'nahu idzan? Apa maknanya? Kila, ada yang mengatakan, yakni dari kalangan para ulama tentunya, ma'nahu annal insan idza kana waliyan lillahi azza wa jalla wa tadzakkar walayatullah hafizhu sam'an, fayakunu sam'uhu tabi'an lima yurdillah azza wa jalla. Maknanya bahwasanya seseorang apabila dia menjadi wali Allah azza wa jalla dan senantiasa mengingat akan walayatullah, perwalian Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan menjaga pendengarannya. Fayakunu sam'ahu tabi'an lima yurdillah azza wa jalla, sehingga pendengarannya akan senantiasa mengikut pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ini makna yang pertama. Wa kadzalika yuqal fi basarih wa fi yadihi wa fi rijlihi. Demikian pula dikatakan pada penglihatannya, pada tangannya, dan pada kakinya. Kalau seseorang senantiasa menjaga daripada syariat Allah Azza wa Jalla, menjaga daripada ketaatannya kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, perintah-perintahnya dia jalankan, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, dan larangan-larangan dia tinggalkan dan dia jauhi sejauh-jauhnya, dan senantiasa dia merasa bahwasannya ya, senantiasa Allah mengawasi dirinya, dan senantiasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dia dengan sebab ketaatan yang dilakukannya, maka senantiasa dia menjaga daripada pendengarannya, senantiasa dia menjaga penglihatannya, senantiasa dia menjaga tangannya dan kakinya, dia jaga anggota-anggotanya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang Allah ridhoi, tidaklah dia mendengar kecuali apa yang Allah ridhoi, tidaklah dia berbuat dengan tangannya kecuali apa yang Allah ridhoi, dan demikian pula tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali kepada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Sehingga makna daripada hadis ini ya, bukan sesuai dengan zahirnya, tetapi maknanya orang tersebut segala tindak tanduknya berada di atas apa-apa yang Allah ridhoi. Itu maknanya. Waqila, ada pula yang menyatakan al-makna annallaha yusaddiduhu fi sam'ih wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Nah, ini yang zahir, yang tampak, dan yang lebih tepat makna ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yusaddiduhu, Allah yang meluruskan dan melempangkan dia. Melempangkan dan meluruskan fi sam'ih, pada pendengarannya, wa basari pada penglihatan matanya, wa yadin pada tangannya, wa rijlin pada kakinya. Seluruh daripada apa yang dia dengar Allah Subhanahu wa taala luruskan, Allah benarkan. Pada apa yang dia lihat Allah Subhanahu wa taala luruskan. Kalau dia hendak melihat kepada sesuatu yang jelek, yang haram, maka Allah palingkan dia. Di saat mendengar sesuatu yang buruk, yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tutup pendengarannya. Ya. Allah palingkan kepada sesuatu yang lainnya. Ya. Allah jauhkan dia dari perkara-perkara tersebut. Dan tangannya juga demikian. Kakinya juga demikian. Allah arahkan untuk melangkah kepada perkara-perkara yang baik. Tindak tanduknya semuanya di bawah daripada pengaturan Allah, di bawah daripada bimbingan Allah Azza wa Jal. Itu makna daripada pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya merupakan pendengaran Allah. Tangan dan kakinya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangan dan kakinya. Jadi maknanya bukan makna secara hakiki Allah berubah menjadi tangan, kaki dan sebagainya pada makhluk, tetapi maknanya adalah seperti ini. Allah yang meluruskannya, Allah yang membimbingnya, Allah yang mengarahkannya. Wa yaqulul makna dan maknanya anna am yuwaffaq hadzal insan. Atau yuwaffiq hadzal insan, Allah memberikan taufik kepada orang ini. Fima yasma, pada apa yang dia dengar, wa yubsir, pada apa yang dia lihat, wa yamshi, pada apa yang dia berjalan, wa yabtis, pada apa yang dia memukul atau mengerjakan sesuatu dengan tangannya. Wa hadza aqrab, dan makna ini yang lebih tepat. Annal murad tasdidullah ta'ala al-'abda fi hadhihi al-jawarih. Bahwasanya maksudnya adalah Allah meluruskan pada si hamba, Allah berikan bimbingan, arahan pada anggota-anggota badan si hamba tersebut, pada penglihatan, pendengaran, tangan dan kakinya. Sehingga hadis ini tidak bisa menjadi dalil bagi wahdatul wujud, orang-orang yang menyatakan manunggaling kaula gusti. Ya. Manunggaling kaula gusti. Mereka menyatakan bahwa Allah itu bisa menyatu dengan hambanya. Dalilnya hadis ini. Lihat di dalam hadis ini Allah menyatakan menjadi penglihatannya, menjadi pendengarannya, menjadi tangan dan kakinya. Maka ini adalah pemahaman yang menyimpang. Dan sebetulnya terbantahkan dengan lafaz hadis itu sendiri. Kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan wala in sa'al wa in wala in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan menyatu di dalam diri si hamba. Si hamba tersebut memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna daripada hadis adalah seperti apa yang telah disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan membimbing. Meluruskan dan membimbing si hamba pada perkara-perkara yang diridhoinya. Dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam langkah kakinya dan dalam tindak tanduknya. Wa qawluhu wala in sa'alani la'atiyannah. Dan jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberi kepadanya. Hadhihi jumlah tadhammanat manak syartan wa qasaman. Kalimat ini terkandung padanya syarat sekaligus sumpah. Dan sungguh di situ ada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, bersumpah akan memberi. as-sabit fihima al-qasam walihada ja'a jawab al-qasam duna syarat. Nah, ini pembahasan di sini, pembahasan nahwu lagi, pembahasan nahwu, bahwasanya apabila terkumpul padanya syarat dan sumpah, maka yang didahulukan adalah sumpahnya. Yang didahulukan adalah sumpahnya. As-sabit fihima al-qasam, yang lebih dahulu dari keduanya, dari syarat dan sumpah tersebut adalah sumpah. Walihada ja'a al-jawab al-qasam duna syarat, dan karenanya jawabannya adalah untuk sumpah dan bukan untuk syarat. Maka Allah menyatakan la'atiyanna, sungguh aku akan memberi kepadanya. Artinya bahwasannya apabila ada syarat dan ada sumpah bersatu dalam satu kalimat, dalam kaidah bahasa Arab ya, syarat dan sumpah bersatu dalam satu kalimat, di mana syarat dan sumpah masing-masing butuh kepada jawab syarat dan jawab qasam. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Sudah paham juga tidak apa-apa. Karena ini pelajaran yang dibutuhkan tingkat sudah memang sudah tertentu. Kalau yang tidak paham ya didengarkan dulu saja. Al-muhim bahwasanya kaidah, jika ada syarat dan qasam berkumpul dalam satu kalimat, maka ya, yang kedua-duanya membutuhkan jawaban, jawab syarat dan jawab qasam, maka yang didahulukan adalah jawab qasam. Sehingga kalimat la'atiyanna ini adalah jawab qasam dan bukan jawab syarat. Waqad qala Ibnu Malik rahimahullah, dan Ibnu Malik dalam alfiahnya ya tentunya mengatakan wahdaf ladat istima'i syartin wa qasam. Jawab ma akharta fa huwa multazam. Ini faedah dalam memahami bahasa Arab. Di saat tadi yang Anda sebutkan tadi, wahdaf lada istima'i syarti wa qasami, dan buanglah di saat berkumpul antara syarat dengan qasam. Jawab ma akharta, buang jawab dari yang kau akhirkan. Yang diakhirkan adalah syarat. Sekali lagi, yang diakhirkan adalah syarat, maka itu buang. Fa huwa multazam, maka itu yang harus dipegangi. Artinya ini pendapat yang benar, bahwa jika berkumpul antara syarat dengan qasam, maka dahulukan qasamnya dan buang syaratnya. Yani idza sama'a syartun wa qasamun fahdaf jawab al-mutaakhir wa yakunu jawab al-mutaqaddam. Fahuna al-jawab al-mutaqaddam alladhi huwa al-qasam li'annahu ata maqrunan billah. Yani apabila berkumpul antara syarat dengan qasam, maka buanglah jawab yang terakhir. Dan jawaban yang ada adalah jawab bagi yang mutaqaddam, yang lebih dahulu. Dan di sini jawab lil mutaqaddam alati wal qasam. Jawab bagi mutaqaddam yakni al qasam. Dia nau ata makrunan bilam, karena dia tersebut dengan menggunakan lam wala walain. Maka lam di situ lam al qasam. Setelah itu in syartiyah. Juga umat lagi menjelaskan ini. Lam lamul qasam in syartiyah. Maka lam di situ lebih dahulu daripada in. Sehingga maka yang tersebut terakhir yakni in itu dibuang dan yang diberlakukan adalah lamul qasam. Sehingga jawabnya adalah jawabul qasam dan bukan jawab syarat. Baik. Wala in ista'adani ai talaba minni an u'idahu fa akunu malja'un lahu la u'idanna. Dan sungguh jika lam lam qasam in syartiyah, ya, sama seperti tadi, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku menjadi tempat berlindung dia. La u'idanna, niscaya aku benar-benar akan melindunginya. Fadzakara su'al alladhi bihi husulul makruh wal isti'adah allati biha najah minal marhum. Maka di sini disebutkan permohonannya yang dengannya terhasilkan apa yang diinginkan. Wal isti'adah allati biha najah minal marhum. Dan kemudian setelah itu memohon perlindungan yang dengannya selamat dari apa yang dikhawatirkan. Ini merupakan satu faedah. Di saat seseorang meminta, memohon, maka yang pertama adalah soal permohonan untuk terhasilkan apa yang diinginkan. Kemudian baru setelah itu meminta dan memohon pula untuk terlindungi dari apa-apa yang dikhawatirkan. Sehingga dengan dua permohonan tersebut tercakup seluruh kebaikan. Karena yang diinginkan dalam setiap permohonan adalah menghadap, mengharapkan yang diinginkan, ya kan? Dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Setiap orang, setiap makhluk pasti menginginkan kedua hal tersebut. Mencapai apa yang dia harapkan dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Dan di dalam hadis ini tercakup dua-duanya. Wala in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, yakni mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, niscaya aku akan beri. Wala in ista'adani, dan jika dia mohon pertolongan, perlindungan dariku, yakni dari perkara-perkara yang dia khawatiri tentunya, niscaya aku akan melindunginya. Wa akhbara annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti hadha al-mutaqarrib ilaihi bin nawafil nasa'al. Dan Allah Azza wa Jal memberitakan bahwasanya dia akan memenuhi dan memberi kepada hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah, apa saja yang dimintanya. Wa yu'idhuhu mimmasta'ad, dan akan melindungi dia dari apa saja yang dikhawatirkannya. Dan tentunya walayatullah, perwalian Allah terhadap hamba itu berbeda-beda sesuai dengan kadar kedekatan dan jauhnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kedekatan dan jauhnya seorang hamba kepada Allah pun juga terkait sangat erat dengan ibadah amaliyah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin sempurna ibadah seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, dia penuhi segala apa saja yang menjadi kewajiban dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tambahkan dengan berbagai macam perkara-perkara yang sunnah, ya, sampai mungkin sampai pada taraf dia tidak lagi mampu untuk bisa menambahnya, sudah sangat maksimal apa yang dia kerjakan, tidaklah ada waktu terbuang sia-sia. Dan dia menjauhkan dirinya dari berbagai macam apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah haramkan, maka semakin sempurna perwalian seseorang terhadap Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula nilai pertolongan Allah Azza wa Jalla dan nilai daripada berbagai macam karomah yang mungkin bisa didapat oleh si hamba. Jadi memang betul karomah itu betul-betul ada, ya. Karomah itu betul-betul ada. Hanya saja yang perlu diketahui bahwasanya karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari saat seseorang mengharapkannya atau memintanya. Karomah datangnya dari Allah. Tidak sebagaimana diyakini oleh orang-orang sufi bahwasanya tokoh-tokoh mereka bisa terbang sesuai dengan keinginannya, bisa datang ke sana kemari, ya, bisa berjalan di atas air, bisa tidak terbakar di saat tersentuh api dan sebagainya, bisa mengeluarkan air dari batu sesuai dengan kehendaknya, dengan telunjuknya. Di saat ada perselisihan di mana arah kiblat, kemudian dia mengatakan arah kiblat ke sana dengan menuju ke arah batu, kemudian batu tersebut lubang, silahkan dilihat lubang batu tersebut. Oh, ternyata betul Ka'bah terlihat dari lubang tersebut. Ini bukan karomah yang seperti itu. Bukan seperti itu karomah. Karomah adalah pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap si hamba dalam keadaan bukan si hamba tersebut menginginkan, dalam artian itu menghendaki terjadi ini, terjadi itu, kemudian terjadi apa yang dia kehendaki, bukan itu. Jadi banyak kejadian-kejadian karomah, semisal seseorang bisa mendengar tasbihnya batu, bisa kerja. Seseorang mendengar tasbihnya burung, tasbihnya pohon, mungkin terjadi. Itu adalah bentuk-bentuk daripada karomah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan mungkin jika ada pertanyaan atau pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan jika ada yang perlu ditanyakan.